peringatan dari membebek kepada para ulama tanpa dengan dalil. Ya. Tidak boleh kita membebek kepada siapapun kecuali nah dengan dalil. Ya. Dikatakan taqlidul a'ma, taqlid buta, ini salah satu di antara prinsip-prinsip jahiliyah. Mereka taklid kepada nenek moyangnya. Nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi abana. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kufar, nah, orang-orang musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Mereka mengatakan tidak, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini taklidul a'ma, taklid buta, yang merupakan salah satu di antara prinsip-prinsip jahiliyah. Maka dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis dan asar-asar menunjukkan tentang peringatan dari sifat taklid al-a'ma, taklid buta. Nah, walaupun yang diikutinya adalah para ulama atau para umara, ya, kalau taklid membebek tanpa dengan dalil, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, wa tarkul amali bil kitab wa sunnah wa anna dhalika syirkun fit ta'ah. Nah, peringatan dari membebek kepada para ulama tanpa dengan dalil dan meninggalkan beramal dengan kitab dan sunnah. Ya, dan itu semuanya termasuk kesyirikan dalam masalah ketaatan. Syirkun fit ta'ah. Nah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, orang yang mengetahui tentang sahih suatu sanad, sahih suatu hadis, nah, yang hendaknya ketika dia mengetahui, mengamalkannya, akan tetapi ternyata dia lebih memilih kepada pendapat orang lain. Ya. Maka kata Imam Ahmad, aku heran terhadap orang semacam ini. Ya. Begitu juga ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kita sebutkan dalam awal-awal bab. Nah, beliau mengatakan yusiku an tajra alaikum hijaratan minas sama aqul lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Hampir kata beliau. Nah, bebatuan jatuh dari langit menimpa kalian. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian membantah dengan mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Tidak boleh mendahulukan nah ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Sehingga kita tahu di antara konsekuensi seseorang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amar. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkannya. Wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Wa ijtinabu ma naha anhu wa jajar. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Wa alla yu'badallaha illa bima syara'a. Yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ini konsekuensi. Seseorang yang mengucapkan kalimah syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, dia tidak boleh menyelisihi perintahnya. Nah, hendaklah mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ya, sini Imam Ahmad membawakan ayat, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ tusibahum fitnah atau yusibahum azabun alim. Ya, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Ya, akan ditimpakan fitnah. Apa fitnah kata Imam Ahmad? Berupa kesyirikan. Nah, ya, kesyirikan. Jadi para ulama menyebutkan penyimpangan-penyimpangan. Ini fitnah di dunia. Ya, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan. Ini hukuman di dunia. Ya, dan di akhirat, adab yang pedih. Nah, ما يستفاد من الأثار؟ فإذا apa saja yang diambil daripada asar yang kita bawakan tadi. Yang pertama, tahrimu taqlidi ala man ya'rifu dalil wa kayfiyat al-istidlal. Haramnya taqlid bagi orang yang mengetahui dalil dan kaifiyah tata cara istidlal. Ya, beristidlal, berdalil dengan dalil-dalil tersebut. Ya. Seseorang yang mengetahui itu dalil, nah ini sahih, misalkan hadisnya, ya, kemudian dia lebih memilih untuk taklid kepada salah seorang di antara para a'immah, maka haram hukumnya. Atau orang yang mengetahui kaifiyah, bagaimana beristimbat, mengambil kesimpulan dari suatu dalil, nah, tapi lebih memilih taklid, membebek kepada orang lain, maka ini haram. Nah, yang kedua, jawazu taqlid liman la ya'rifu dalil. Bolehnya taqlid bagi yang tidak mengetahui dalil. Ami, orang awam, ya, yang tidak mengetahui. Nah, tapi kepada siapa dia taqlid? Bi ayyu qallida man yasiqu bi ilmihi wa dinihi min ahli al-ilmi. Ya, taqlid kepada orang yang terpercaya dalam masalah keilmuannya, agamanya, dan termasuk di antara ahli ilmi, orang yang berilmu. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan tentang pembagian manusia dalam masalah ini. Ya, ada empat tipe, empat macam manusia dalam masalah seperti ini. Nah, yang pertama, orang yang mampu berijtihad secara mutlak. Ya, dia mengambil Alkitab dan Sunnah, kemudian mengambil kesimpulan dari Kitab dan Sunnah. Ya, maka yang semacam ini tidak boleh dia taklid kepada seorang pun. Nah, walaupun kepada sahabat, taklid tidak boleh. Ya, sampai yang ada para ulama yang mengatakan kalau seandainya dibolehkan taklid, ya, niscaya yang paling utama taklid juga siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Karena tidak boleh taklid. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Yang diperintahkan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tingkatan yang pertama ini, orang yang mampu berijtihad secara mutlak, dia mampu mengambil Alkitab wa Sunnah dan mengambil kesimpulan dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya, sekali lagi, yang semacam ini tidak taklid kepada seorang pun. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Nah, akan tapi derajat ini tentunya bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat ijtihad yang ma'ruf. Ya, bahwasanya orang tersebut orang yang mengetahui Alkitab wa Sunnah. Nah, dan juga dia paham, dia mengetahui bahasa Arab. Ya, yang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, dan juga dia tahu tentang ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, tentang hukum nasikh wal mansukh. Nah, mana ayat-ayat atau hadis-hadis yang menghapus dan mana hadis-hadis yang terhapus hukumnya. Tahu mutlak, tahu muqayyad, tahu masalah yang khusus, yang umum, dan yang lainnya. Ya. Yang jelas dia mengetahui, nah, bagaimana cara mengambil kesimpulan dari ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Maka semacam ini mujtahid. Nah. Ya. Nah. Seperti para a'immah. A'immah arba'ah di antaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i dan yang lainnya di antara para a'immah yang mereka memiliki kemampuan dalam berijtihad. Ya. Dan mereka ketika berijtihad, nah, kalau seandainya benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Ya. Dan kalau seandainya salah tetap mendapatkan pahala walaupun satu pahala. Nah, idza ijtahada al-hakim wa asaba falahu ajrun. Abi mengatakan bahwa seorang hakim dia berijtihad dalam menentukan suatu hukum. Nah, kemudian benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Dan apabila salah mendapatkan satu pahala. Dikarenakan kesungguhannya dalam mengambilkan kesimpulan dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang tidak bisa berijtihad secara mutlak akan tapi memiliki kemampuan untuk mentarjih. Ya, untuk mentarjih, nah, memilih mana yang kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Ya. Di mana dia mengetahui mana pendapat yang tegak dalil padanya dan mana pendapat-pendapat yang tidak ada dalil padanya. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Sekali lagi dia tidak mampu untuk berijtihad secara mutlak, akan lebih mampu untuk mentarjih. Ya. Mampu untuk at-tarjih. Nah, menyatakan mana yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat para ulama. Ya. Tahu oh ini, pendapat ini ada dalilnya. Pendapat ini tidak ada dalilnya. Nah, maka yang wajib baginya, dia mengambil pendapat yang ada dalil padanya. Ya. Dan meninggalkan pendapat yang menyisihi dalil. Di mana perbuatan ini disebut dengan at-tarjih. Ya, tarjih. Nah, merojihkan. Nah, menguatkan mana di antara pendapat-pendapat yang kuat. Di antara pendapat-pendapat yang berbeda. Atau sebagai mengatakan ijtihad madhabi. Ya, bukan secara mutlak. Nah. Yang ketiga. Orang yang la yastati'u tarjih. Yang tidak bisa untuk mentarjih. Nah. Dia bisa untuk mentarjih. Nah. Dan sebagian mengatakan ini termasuk minal muqalladi, minal muqalladin. Ya, masuk muqallid. Akan tapi dia mengetahui bahwasanya suatu pendapat daripada pendapat-pendapat yang tidak ada dalil. Ya. Dia enggak bisa mentarjih. Nah, saya mengetahui oh pendapat ini enggak ada dalilnya. Pendapat ini hanya khurafat misalkan. Nah, enggak ada dalilnya pendapat ini. Hanya khurafat, hanya akal-akalan saja, maka dia tidak mengambilnya. Ketika dia mengetahui bahwa pendapat ini pendapat yang sifatnya khurafat, tidak ada dalilnya, hanya berdasarkan kepada akal, maka tidak mengambilnya. Nah, adapun selama dia tidak mengetahui dan tidak nampak baginya menyisihnya pendapat tersebut, maka tidak mengapa dia untuk mengikutinya. Nah, dan dia mengambil aqwal ucapan para ulama yang terpercaya. Ya, ini keadaan yang ketiga. Nah, dia sama tarjih. Tapi kadang-kadang tadi, dia mengetahui. Oh, pendapat ini ada dalilnya. Maka wajib dia mengambilnya. Nah, selama nampak padanya bahwasanya pendapat itu tidak ada dalilnya. Adapun, tatkala dia mengetahui, dia jelas. Ini ada dalilnya atau tidak. Ya. Maka, tidak mengapa dia mengambil ucapan para ulama tentang masalah tersebut. Tapi ulama yang terpercaya. Nah, yang keempat, ya. Orang yang tidak mampu tiga perkara yang sebutkan tadi. Dia mampu ke ijtihad, tidak mampu juga tarjih, tidak juga bisa mengikuti pendapat yang ada dalilnya. Seperti orang awam. Hidup di perdesaan misalkan. Awam. Tidak paham dengan agama. Maka yang wajib baginya dia bertanya kepada ulama. Bertanya kepada orang yang berilmu. Allah mengatakan, Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dikri, ahli ilmi, apabila kalian tidak mengetahui. Dia bertanya, siapa misalkan? Orang yang berilmu yang terpercaya. Kemudian dia bertanya kepadanya dan mengambil fatwanya. Ini bagi ami, orang yang keadaannya awam. Sehingga yang wajib bagi seorang dia mengetahui kadar dirinya. Rahimallahu rajulan ya'rifu qadra nafsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat seorang yang mengetahui kadar dirinya. Yang sampai kita menjadikan diri kita kedudukannya seperti para a'immah. Sehingga melampaui sesuatu yang menjadi haknya. Lihat keadaan kita. Barakallahu fikum. Kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang mana. Jangan merasa diri seperti a'immah. Dan dia membuat istimbat-istimbat hukum-hukum yang berbeda dengan para salaf, para pendahulunya. Merasa dirinya lebih dari mereka atau merasa disingkat dengan mereka, tidak boleh. Maka kita melihat kadar diri kita. Qala rahimahullahu ta'ala, lanjutkan. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari sahabat Adi bin Hatim, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoinya. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. Sesungguhnya beliau mendengar Nabi SAW membacakan ayat ini. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, ورهبانهم, dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu, kata Ali bin Hatim, inna lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Ketika Rasulullah membacakan ayat tentang keadaan Yahudi dan Nasrani, puasnya Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nasrani pun mereka menjadikan ahli-ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ali bin Hatim, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak sujud kepada mereka. Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu فَتُحْرِمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ. Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kalian pun ikut menghalalkannya? فَقُلْتُ بَلَى, kata Ali bin Hatim, iya. Kami menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengikuti ulama-ulama kami. Kami pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti para ahli ibadah di antara kami. Qala fatilka ibadatuhum. Ibadatuhum semata. Maka itulah ibadah kepada mereka. Jadi yang maksud ibadah sini bukan sifatnya khusus dengan sujud saja. Ya. Dikarenakan Ali bin Hatim ketika itu menyangka bahwasanya ibadah itu sujud kepada ulama, sujud kepada ahli ibadah. Kata Ali bin Hatim, kami tidak begitu. Ya, kami tidak beribadah seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan ketika mengikuti para ulamanya, mengikuti para ahli ibadahnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti mereka, itu sebagai bentuk ibadah kepada mereka. Nah, sehingga jelas bahwasanya ibadah itu bukan hanya sujud saja. Ya. Seperti halnya, nah, orang-orang musyrik zaman sekarang ini, mereka mengatakan, nah, kami tidak beribadah kepada para penghuni kubur. Kami tidak sujud kepada mereka. Kami tidak sholat kepada mereka. Nah, maka jawaban seperti ini. Ya, tatkala, nah, kalian menghalalkan, ya, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, nah, para penghuni kubur yang kalian anggap sebagai wali, ini beribadah kepada mereka. Atau tatkala kalian berdoa, meminta-minta kepada mereka, ini bentuk ibadah kepada mereka. Tatkala kalian beristighosah kepada mereka yang telah meninggal dunia, ini pun bentuk ibadah kepada mereka. Ya. Sehingga ibadah itu bukan hanya sujud saja, bukan hanya sholat saja, akan tapi banyak bentuknya. Nah, barakallahu fikum. At-tarajum biografi Adi. Huwa Adi ibn Hatim At-Ta'i, sahabiyun sahir, hasanul Islam. Dia adalah Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang sahabat yang masyhur dan baik keislamannya. Sebelumnya dia Nasrani. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat tadi, kata Ali bin Hatim, kami tidak beribadah kepada mereka. Nah, mata sana 68 Hijriah. Meninggal pada tahun 68 Hijriah. Walahu 120 sana. Beliau memiliki umur 120 tahun. InsyaAllah. Ya. Panjang usianya. Nah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Ittakhadu. Maknanya ja'alu. Ittakhadu ahbarahum. Mereka menjadikan. Ya. Ahbarahum ulama al-Yahud. Ahbar. Ini maknanya ulamanya orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa ulama orang Yahudi? Karena orang Yahudi mereka orang yang berilmu. Nah, ya, akan tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga para ulama ketika menafsirkan ayat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang dimaksud adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Ya, sehingga, nah, disebut dengan ahbar. Ya. Ulama di kalangan mereka ahbarhum, ulama ul Yahud. Wa ruhbanahum, ruhbanahum pendeta-pendeta. Nah, ahli ibadah, ubada Nasara. Ahli ibadah di kalangan Nasrani. Kalau orang Nasrani terkenal dengan ruhbanahum, ya, ahli ibadahnya. Ya. Kenapa dikatakan mereka adalah kaum yang bolin? Nah, ya, sesat. Dia akan sesat dikatakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Semangat ibadah, semangat beramal, tapi tanpa dengan ilmu. Ya. Sehingga beda. Kalau Yahudi, nah, banyak dari kalangan ahbar, ulama-ulama mereka yang mengetahui ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Tapi kalau Nasrani, ruhbanuhum. Nah, mereka ahli ibadahnya. Ya. Beramal tanpa dengan ilmu. Arbaba min dunillah. Nah, mereka jadikan ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Haitsu tabauhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahal. ya, di mana mereka mengikuti para ulama dan ahli ibadahnya dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan mengikutinya walaupun tidak sujud kepada, tidak salat kepadanya, tapi ketika mengikuti ya, dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka telah menjadikan mereka sebagai sekutu, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lasna na'buduhum, kata Ali bin Hatim, nah, kami tidak beribadah kepada mereka. Dhanna anna al-ibadata yuradu biha at-taqarrub ilaihim bisujudi wa nahwi faqat. Ya, dia mengira bahwasanya ibadah yang dimaksud itu mendekatkan diri kepada mereka dengan sujud dan yang semisalnya saja. Ya. Sehingga kata Ali bin Hatim, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak sujud kepada mereka. Tidak sholat kepada mereka. Nah, padahal Rasulullah menginginkan makna yang lebih umum daripada itu. Di antara bentuk ibadah, apa? Mengikuti apa yang diharamkan oleh mereka. Nah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti mereka dalam hal ini berarti telah beribadah kepada mereka. Nah, alaysa yuhrimuna ila akhirih bayanun di makna ittikhadihim arbaba. Ya, bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian kalian mengikutinya. Bukankah mereka pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalian mengikutinya, maka itulah ibadahnya kepada mereka. Ya, saya menjelaskan makna menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah masalah ketaatan. Ya, mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ibadah kepada mereka. Baik. Allahu a'lam bissawab. Atafi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.